الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan فهذه معية قرب تتضمن الموالاة والنصر والحفظ maka ini yaitu kebersamaan Allah dengan para hamba yang bersifat khusus adalah kebersamaan kedekatan yang mengandung loyalitas, pertolongan dan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba. Wa kilal ma'nayaini musahabatun minhu lil 'abdi. Dan dua makna tersebut yaitu makna kebersamaan Allah dengan para hamba yang bersifat umum dengan kebersamaan Allah dengan para hamba yang bersifat khusus, kedua makna tersebut merupakan kebersamaan Allah Azza wa Jalla kepada hamba. Lakin hadhihi musahabatu tila'in wa ihatatin wa hadhihi musahabatu muwalatin wa nasrin wa i'anatin. Akan tetapi kebersamaan yang bersifat umum adalah kebersamaan yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui keadaan seluruh makhluknya dan bahwasanya Allah Ta'ala meliputi seluruh makhluknya, dan kebersamaan yang bersifat khusus ini adalah kebersamaan yang menunjukkan loyalitas, pertolongan dan bantuan. Fama'a fi lughatil arabi tufidu suhbatan la'iqata. Maka ma'a bersama di dalam bahasa Arab menunjukkan faedah kebersamaan yang layak. La tush'iru bintizajin wala ikhtilatin wala mujawaratin wala mujanabatin. Kebersamaan, kata ma'a, kebersamaan di dalam bahasa Arab tidak menunjukkan imtizaj, tidak pula ikhtilat. Makna keduanya sama, yaitu bercampurnya satu pihak dengan pihak yang lain. Tidak pula menunjukkan bahwa satu pihak bersebelahan, sejajar dengan pihak yang lain. Tidak pula menunjukkan bahwa satu pihak berada di samping pihak yang lain. faman dhanna syai'an min hadza famin su'i fahmihi utiya. Maka barang siapa menyangka sesuatu dari makna-makna ini, berarti dia telah didatangi dari keburukan pemahamannya. Wa ammal qurbu fala yaqa'u fil qur'ani illa khasan. Adapun kedekatan Allah Azza wa Jalla dengan para hamba tidaklah ada di dalam Al-Quran kecuali dalam keadaan khusus, yaitu berlaku bagi sebagian hambanya saja. Wahuwa naw'ani. Dan kedekatan Allah dengan para hamba terbagi menjadi dua macam. Qurbuhu min da'ihi bil ijabati wa qurbuhu min 'abidihi bil ithabati. Yang pertama, kedekatan Allah Azza wa Jalla dengan orang yang berdoa kepadanya dengan mengabulkan doanya. Yang kedua, kedekatan Allah Azza wa Jalla dengan hambanya dengan memberikan ganjaran pahala kepada hamba tersebut. Fal-awwalu kaqawlihi ta'ala wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idha da'an. Maka kedekatan Allah Azza wa Jalla yang pertama, yaitu kedekatan dengan orang yang berdoa kepadanya, seperti firman Allah Ta'ala yang artinya, dan apabila para hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Walihada nazalat jawaban lissahabati radhiyallahu anhum. Karena inilah ayat tersebut turun sebagai jawaban kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Waqad sa'alu Rasulullahi Rabbuna qaribun fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Dan sungguh mereka, para sahabat, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabb kita dekat sehingga kita berbicara pelan kepadanya, ataukah jauh sehingga kita berbicara dengan keras kepadanya? Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayata. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Wasani, dan yang kedua, qawluhu aqrabu ma yakunul abdi min rabbihi wa huwa sajidun. Ucapan Rasul alaihi salatu wasalam, keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah tatkala ia bersujud. Wa aqrabu ma yakunu rabbu min abdihi fi jawfil laili. Dan waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah di pertengahan malam. Fahadha qurbuhu min ahli ta'atihi. Maka ini merupakan kedekatan Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang mentaatinya. Dari dua hadis yang baru saja kita baca, kita bisa memetik faedah, yaitu seorang hamba ia berada dalam keadaan yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla tatkala ia bersujud di dalam salat yang ia lakukan di pertengahan malam. Wa fi sahihi an Abi Musa radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallama fi safarin fartafa'at aswatuna bitakbiri. Dan di dalam as-sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah safar, lalu suara-suara kami pun mengeras mengumandangkan takbir. Faqala, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ya ayyuhan nasu arbi'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala ghaiban innal ladhi tad'unahu sami'un qaribun aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai sekalian manusia, yaitu para sahabah radhiyallahu anhum, berlemah lembutlah kalian kepada diri kalian sendiri, karena sesungguhnya tidaklah kalian berdoa kepada yang tuli, tidak pula kepada yang tidak hadir. Sungguh zat yang kalian panjatkan doa kepadanya, yaitu Allah Ta'ala, maha mendengar lagi maha dekat, lebih dekat daripada salah seorang di antara kalian dengan leher hewan tunggangannya. Fahada qurbun khasun bidda'i du'a al-ibadati wassana'i walhamdi. Maka ini merupakan kedekatan yang bersifat khusus bagi seorang hamba yang berdoa dalam bentuk doa ibadah, sanjungan dan pujian kepada Allah Ta'ala. Wa hadzal qurbu la yunafi kamala mubayanati rabbi li khalqihi wastiwaihi ala arshihi. dan kedekatan Allah Ta'ala dengan hambanya ini tidak bertentangan dengan sempurnanya keterpisahan Rabb Subhanahu Wa Ta'ala dari para makhluknya dan istiwa Allah Azza wa Jalla di atas arsy-Nya. Bal yujami'uhu wa yulazimuhu. Bahkan kedekatan Allah Ta'ala dengan hambanya berkumpul dengan terpisahnya Allah dari para makhluknya dan istiwa Allah di atas arsy-Nya dan senantiasa melekat padanya. Fa innahu laisa ka qurbil ajsami ba'dihha min ba'din. Karena sesungguhnya kedekatan Allah dengan para hamba tidak seperti kedekatan tubuh-tubuh sebagiannya dengan sebagian yang lain. Ta'alallahu 'an dzalika 'uluwan kabiran. Maha tinggi Allah darinya dengan ketinggian yang besar. Walakinnahu na'un akharu. Akan tetapi kedekatan Allah dengan para hamba merupakan jenis kedekatan yang lain. Wal 'abdu fi syahidi yajidu ruhahu qaribatan jiddan min mahbubin bainahu wa bainahu mafawizu tataqatta'u fiha a'naqul matiyyi. Dan hamba sendiri dalam kenyataan ia mendapati ruhnya sangat dekat dengan orang yang ia cintai, yang antara dirinya dengan orang yang ia cintai tersebut terdapat tempat-tempat yang membinasakan, yang terputus padanya leher-leher hewan tunggangan. Wayajidu ak wayajiduhu akroba ilaihi min jalisihi. Dan ia mendapati orang yang ia cintai tersebut lebih dekat kepadanya daripada teman duduknya. Kama qila, sebagaimana dikatakan, ala rubbaman yadanu wa yaz'umu annahu yuhibbuka wan na'i ahabbu wa aqrabu. Ketahuilah, terkadang orang yang mendekat dan menyangka bahwasanya ia mencintaimu, sementara orang yang jauh justru lebih mencintai dirimu dan lebih dekat denganmu. Wa ahlus sunnati awliya'u rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa warathatuhu wa ahibba'uhu alladhi huwa 'indahum aula bihim min anfusihim wa ahabbu ilaihim minha. Dan ahlus sunnah adalah orang-orang yang berloyalitas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli waris beliau, yaitu mewarisi ilmu, dan orang-orang yang mencintai beliau, yang beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam di sisi mereka ahlus sunnah lebih utama daripada diri-diri mereka sendiri, dan lebih mereka cintai daripada diri mereka sendiri. Yajiduna nufusahum aqraba ilaihi hum fil aqtarin na'iyati anhu. Mereka ahlu sunnah mendapati diri-diri mereka lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka berada di berbagai penjuru bumi yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqrabu ilaihi min jirani hujratihi fil madinati. Mereka ahlu sunnah lebih dekat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam daripada orang-orang yang bertetangga dengan kamar beliau alaihi salatu wassalam di Madinah. Wal muhibbuna al mustaquna lil Ka'bati wal baitil harami yajiduna qulubahum wa arwahahum aqraba ilaiha. Dan orang-orang yang mencintai serta merindukan Ka'bah dan Baitul Haram, mereka mendapati kalbu dan ruh mereka lebih dekat ilaiha, daripada kepada Ka'bah tersebut, min jiraniha wa man haulaha, daripada orang-orang yang bertetangga dengan Ka'bah tersebut dan orang-orang yang berada di sekeliling Ka'bah tersebut. Hadza ma'a adami ta'attil qurbi minha. Ini bersamaan dengan tidak adanya penyebutan sifat kedekatan dengan perkara-perkara tersebut. Fakaifa biman yaqrubu min khalqihi kaifa yasha'u wa huwa mustawin 'ala 'arsyihi. Lalu bagaimana dengan orang yang dekat dengan para makhluknya sebagaimana yang ia kehendaki, dan ia beristiwa di atas arsy-Nya. Wa ahlu dzauqi la yaltafituna fi dzalika ila syubhati mu'attilin ba'idin minallahi khaliyin min mahabbatihi wa ma'rifatihi. Dan orang-orang yang merasakan kelezatan kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla, mereka tidak akan berpaling padanya kepada syubhat orang yang meniadakan sifat Allah yang jauh dari Allah Ta'ala, yang kosong dari kecintaan kepadanya dan pengetahuan tentangnya. Intaha, selesai penukilan dari Ibnul Qayyim rahimahullahu Ta'ala di dalam Madarijus Salikin. Wa qawlul muallifi rahimahullahu ta'ala, inna allaha tabaraka wa ta'ala yanzilu yawma arafata. Dan ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala turun pada hari Arafah. Karrara hadal haditha Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengulang hadis ini, yaitu di dalam matan. Wa huwa yablughu darajatal husni, dan hadis tersebut sampai pada tingkatan hasan. Wa tuayyiduhu ahaditsun nuzuli, dan menguatkan hadis tersebut hadis-hadis tentang turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia. Wa qawluhu khalaqallahu adama ala suratihi, dan ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, Allah Ta'ala menciptakan Adam dalam bentuknya. Hadzal hadithu muttafaqun alaihi, hadis ini muttafaqun alaihi. Akhraj al-Bukhari fi sahihihi Kitab al-Istidzani حديث 27,206,000 Al-Bukhari mengeluarkan hadis tersebut di dalam sahihnya dalam kitab Al-Istidzan hadis 6,227. Wa fi mawadi'a ukhara, dan di dalam tempat-tempat yang lain. Wa muslimun fi sahihihi kitabil jannati haditha wahidin wa arba'ina wa thamani mi'atin wa alfaini, dan al-imam muslim mengeluarkan hadis tersebut di dalam sahihnya di dalam kitabul jannah hadis 2841. Kilahuma min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kedua riwayat tersebut dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallama, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Khalaqallahu azza wa jalla Adama ala suratihi tuluhu sittuna dhira'an. Allah azza wa jalla menciptakan Adam dalam bentuknya, tingginya 60 hasta. Satu hasta kurang lebih setengah meter. 60 hasta kurang lebih 30 meter. 30 meter itu kurang lebih setinggi monumen Jogja Kembali. Ponjali itu kurang lebih 31 meter. Nah, Nabi Adam alaihissalam tingginya sedemikian itu kurang lebih. 60 hasta. Falamma khalaqahu qala idhhab fasallim ala ulaikan nafari wa hum nafarun minal malaikati julusun. Maka tatkala Allah Ta'ala telah menciptakan Adam alaihissalam, Allah Ta'ala berkata, pergilah lalu ucapkanlah salam kepada sekumpulan makhluk tersebut. Mereka adalah sekumpulan para malaikat yang sedang duduk. Fastami ma yujibunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Lalu dengarkanlah jawaban mereka kepadamu, karena sesungguhnya jawaban mereka tersebut adalah salammu dan salam anak keturunanmu. Qala fa dhahaba. Fa qala assalamu alaikum Faqalu assalamu alayka wa rahmatullahi. Lalu Nabi Adam alaihissalam pun pergi. Lalu berkata kepada sekumpulan malaikat tersebut, assalamu alaikum. Lalu mereka, para malaikat tersebut, mengatakan, assalamu alaika wa rahmatullah. Qala fazaduhu wa rahmatullahi. Maka para malaikat menambah salam Nabi Adam alaihissalam dengan wa rahmatullah. Qala fa kullu man yadkhulul jannata ala surati adama wa tuluhu 60 dhira'an. Maka setiap orang yang masuk ke dalam surga dalam bentuk Nabi Adam alaihissalam dan tingginya 60 hasta. Falam yazalil khalqu yanqusu ba'dahu hatta al-ana. Maka para makhluk, yaitu manusia, terus berkurang tingginya setelah Adam alaihissalam hingga sekarang ini. Wallafdhu li muslimin. Dan lafaz ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Tafaddalu wa barakallahu fikum.